Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-173 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bagaimana akidah al-sunnah terhadap athar-athar Rasulullah SAW dan juga para salaf. Beliau mengatakan rahimahullah, ثُمَّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Kemudian, yaitu di antara jalan dan juga akidah al-sunnah wal-jamaah. مِنْ طَرِيقِ, di antara jalan, maksudnya adalah di antara cara Ahli sunnah wal jamaah, yaitu cara mereka di dalam beragama. Ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah al-firqatun najiyah, yang dikabarkan tentang selamatnya mereka dari perpecahan dan selamatnya mereka dari neraka. Di sini beliau berbicara di antara cara ahli sunnah wal jamaah, yaitu di antara cara beragama mereka. Bagaimanakah cara beragama mereka sehingga mereka mendapatkan bushra dan kabar gembira dari Nabi SAW? Maka inilah yang harus kita tiru. Bagaimana cara beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara beragama mereka adalah dengan ittiba', mengikuti athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perilaku beliau atau takrir dan persetujuan-persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang beliau tidak berucap, tidak mengamalkan, tapi beliau menyetujui apa yang dilakukan di depan beliau. Tidak ada pengingkaran. Kalau itu adalah suatu kemungkaran, niscaya sudah diingkari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak mengingkarinya, maka persetujuan ini menunjukkan ini juga termasuk athar, termasuk sunnah Nabi SAW. Sehingga di sana ada sunnah qawliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, cara beragamanya ahlu sunnah adalah ittiba', mengikuti apa yang dinukil dari Nabi SAW. Baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, ataupun takrir beliau. Ini cara ahlu sunnah wal jamaah. Mereka bukan orang yang di dalam beragama mengikuti nenek moyang, bukan orang yang di dalam beragama mereka mendahulukan akal, bukan. Tapi mereka adalah ketika mereka beragama Islam, maka cara mereka beragama adalah ittiba', mengikuti apa yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang dimaksud dengan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sunnah beliau. Dan sunnah beliau bisa berupa ucapan atau perbuatan atau takrir. Mereka mengikuti. Artinya mengikuti menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai imam. Mereka di belakangnya. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam mereka dan pemimpin mereka yang mereka mengikuti di belakang beliau dan berjalan di belakang beliau SAW. Ini namanya ittiba'. Beliau ke kanan, kita ikut ke kanan. Beliau ke kiri, kita ikut ke kiri. Beliau melakukan, kita ikut melakukan. Beliau meninggalkan, kita meninggalkan. Itu namanya ittiba'. Ini cara ahlu sunnah wal jamaah. Dan mungkinkah seseorang ittiba' tanpa dia mengetahui? Jawabannya tidak mungkin. Gimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW? Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah beliau dan mengikuti sunnah beliau, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, kalau kita tidak mengetahui athar tersebut, kita tidak mengetahui sunnah tersebut? Berarti di sini isyarat bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang rajin mempelajari apa yang dinukil dari Nabi, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi. Ketika mereka punya kehendak, punya azam untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka sehari-hari, mendorong mereka untuk mempelajari agama Allah. Dan memang itulah yang menjadi kenyataan. Kita lihat bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, kita lihat mereka adalah orang yang paling semangat di dalam menuntut ilmu agama. baik yang laki-lakinya maupun yang wanitanya, baik yang mudanya maupun yang sudah tua, bahkan yang anak-anak kecil sekalipun. Bagaimana semangat mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ada yang datang dari tempat yang jauh, 4 jam mungkin datang ke sebuah tempat hanya ingin mendengarkan ceramah selama 1 jam. Ada yang menyeberangi laut untuk menghadiri dan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Sehingga di mana-mana kajian mereka adalah kajian yang paling ramai dan paling istiqomah diikuti oleh manusia. Ini adalah fadlullah, ini adalah karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mungkin untuk mengikuti kecuali dengan ilmu. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong bersama-sama menggali dan mempelajari agama Allah azza. Ini adalah cara Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga tidak heran kalau ada di antara mereka yang huffaz, hafiz, ada di antara mereka yang hafal ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang ahli dalam masalah fikih, muamalah, ada di antara yang ahli dalam akidah, ada yang ahli dalam fikih ibadah, dikumpulkan oleh kecintaan terhadap agama Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyelisihi tapi mengikuti. Allah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka adalah kalian mengikuti aku. Perintah dari Nabi SAW. Cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan dua keutamaan sebagaimana dalam ayat ini. Pertama, Allah akan mencintai. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka, karena ittiba'nya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun kepada mereka kecintaan Allah. Orang yang ingin dicintai oleh Allah, maka adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni dosa. Bagi orang yang merasa dahulunya banyak dosa, banyak maksiat, jauh dari Allah SWT, ingin diampuni dosanya oleh Allah azza wa jalla, kembalilah kepada agama Allah yang benar, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku, Allah akan mengampuni dosa kalian dan mencintai kalian. Ittiba'ur Rasul adalah keberkahan tersendiri, akan menjadi sebab seseorang diampuni oleh Allah azza wa jalla. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita pukul rata. Mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang ittiba'nya luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara mereka yang sedang dan ada di antara mereka yang kurang. Cuma mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan. Tapi di dalam hati mereka prinsip dasar agama mereka adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang ittiba'nya sangat tinggi, dan ada di antara mereka yang ittiba'nya sedang, dan ada di antara mereka yang kurang. Sesuai dengan kadar ittiba'nya, maka disitulah kecintaan Allah. Orang yang semakin dia mengikuti Rasul, tentunya semakin dicintai oleh Allah. Semakin dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak maghfirah yang akan dia terima dari Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Hendaklah kalian mengikuti dia, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Ingin hidayah, ingin petunjuk dari Allah, ingin dibukakan jalan kehidupannya, ingin diterangi kehidupannya, maka jalannya adalah ittiba'ur Rasul. Wattabi'u, hendaklah kalian mengikuti beliau. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, keluar dari kegelapan, keluar dari kebingungan menuju alam yang terang benderang dengan sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masih berada di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya kehidupannya akan menjadi kehidupan yang gelap dan tidak mengenakkan. Balasan bagi orang yang melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di dalam kegelapan, kegelapan di atas kegelapan. Adapun orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mengikuti cahaya. Jadi jelas semua bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang hak dan mana yang batil jelas sekarang. Ini adalah perkara yang benar karena sesuai dengan sunnah dan ini adalah perkara yang salah karena dia tidak sesuai dengan sunnah. Sebelumnya mungkin dia bingung. Mau dikatakan salah, ternyata si fulan kok yang diulamakan ternyata dia mengamalkan. Mau dikatakan benar, ternyata kok enggak ada dalilnya. Orang masih bingung ketika dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.